ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون Ikhwan fillah a'azzakumullah, di ayat yang ke-10 dari surah Al-Hasyr kata Allah Subhanahu wa taala walladzina ja'u min ba'dihim, dan adapun orang-orang yang datang setelah mereka, mereka itu ya yang disebutkan sebelumnya, muhajirin dan al-ansar. Baik, muhajirin yang telah berhijrah meninggalkan negeri kampung halaman mereka mencari keutamaan di sisi Allah dan keridaannya, membela Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah orang-orang Ansar yang telah mendiami negeri Madinah sebelum datangnya Rasulullah, dan sifat utama mereka luar biasa, yakni al-Itsar, mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya, padahal mereka sendiri sangat butuh, sangat perlu. Lah maka orang-orang yang datang setelahnya, barakallahu fikum, walladzina ja'u min ba'dihim, yakni generasi setelah generasi sahabat sampai yaumul kiamah, yang mengikut inilah yang mendapatkan jaminan. Sekali lagi, yang mengikut inilah yang akan mendapatkan jaminan. Barakallahu fikum. Seperti ayat yang lainnya, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu digabung semua mereka sudah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Ini sabiqun al-awwalun. Baik. Untuk menjadi mereka ini, ya, zamannya sudah lewat dan orang-orangnya sudah, barakallahu fikum, berlalu. Generasi sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Lah tinggal kita generasi setelahnya, mau ndak ngikut mereka yang telah mendapatkan keutamaan, mendapatkan keridhaan. Karena hanya orang-orang yang mengikut yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Yang mengikuti taib generasi pertama umat ini, muhajirin wal ansar. Kalau tidak ngikut berarti tidak dapat keutamaan ini, tidak dapat jaminan ini. Baik. Maka di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala walladzina ja'u min ba'dihim, Dan adapun orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, muhajirin dan ansar, mereka ini yang mengikut senantiasa mengatakan Rabbana ghafir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Inilah ada berdoa. Kita mendoakan diri kita dulu, baru mendoakan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Mendoakan orang tua kita dulu, kita doakan baru orang tua kita. Mendoakan anak kita dulu, kita doakan diri kita kemudian anak kita. Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Mendoakan anak supaya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, kita dulu kita doakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabbu jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, dan jadikan pula anak-anak keturunanku menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Hakala, jadi kita dulu mau doakan teman-teman kita, mau doakan guru kita, kita dulu. Barakallahu fikum. Baru doakan. Mendoakan saudara-saudara kita pun sebenarnya mendoakan diri sendiri. Mendoakan diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan kesembuhan untuk saudara kita karena sakit yang dia derita, sebenarnya kita juga mendoakan diri kita karena asbab doa kita untuk saudara kita, malaikat mendoakan kita dengan yang sama. Seperti ketika kita melihat saudara kita kekurangan, dia ditimpa kesulitan hidup, kita doakan, ya Allah, ya Rabbi, mudahkan untuk si fulan sahabat saya rezekinya, mudahkan untuknya keutamaan-Mu ya Allah. Kita doakan untuk saudara kita, maka malaikat yang ada di atas kita mengatakan walaka bimithlihi, dan untuk engkau juga yang serupa dengan itu. Jadi kalau kita minta doakan untuk saudara kita kesehatan, maka kita mendoakan kita sendiri untuk sehat. Kita memintakan untuk saudara kita kelapangan rezeki, berarti kita juga memintakan untuk kita sendiri lapangnya rezeki. Barakallahu fikum. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Rabbana ghafir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Karena orang yang lebih dahulu dari kita, barakallahu fikum, memiliki keutamaan iman, as-sabaqiyah namanya. Jadi, mungkin kita sama-sama beriman, tapi karena orang itu lebih dahulu beriman, maka dia memiliki keutamaan itu. Kalau kita mengatakan, oh Allah mentakdirkan kita di hidup belakangan, maka kita katakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tentu ketika kita beriman sekarang ini, kita lebih utama dengan orang yang beriman setelah kita. Barakallahu fikum. Kita mendoakan diri kita, kemudian mendoakan orang-orang yang mendahului kita dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu, wahai Rabb kami, janganlah engkau menjadikan dalam hati kami kedengkian, kebencian, kepada seorang pun di antara orang-orang yang beriman. Baik. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Engkau lah yang merahmati hamba-hambamu di dunia ini dan di hari akhirat kelak. Ayat ini sebagai penanda untuk kita. Adakah kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dengan iman? Baik. Sebagai pertanda bahwa kita mencintai mereka, terkhusus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang senantiasa kita taraddi mendoakan ridha untuk mereka. Semoga Allah meridai mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dan jangan kita seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang senantiasa memaki, mencela, bahkan melaknati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari agama mereka, agama Syiah. Allahul musta'an. Senantiasa dia la haula illa billah mencela, melaknat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah fai, pembagian fai. Coba perhatikan di ayat yang ke-6, wa ma apa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khair wala rikab walakinallahu yusallitu rusulahu ala man syaa Allahu ala kulli syai'in qadir. Ma apa Allahu ala rasulihi min ahli qura falillahi walir rasuli walidzil qurba wal yatama. Baik. والمساكين والجار ابد والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد للفقراء المهاجرين يعني وللفقراء المهاجرين فهم فايت untuk Allah dan Rasulnya dan untuk fuqara muhajirin ansar. Baik. Dan orang-orang yang datang setelahnya, artinya sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, orang-orang Syiah tidak berhak untuk mendapatkan fai. Karena mereka-mereka inilah yang melaknati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita sebagai orang-orang yang mengikuti dalil, tidak ada jalan lain kecuali senantiasa menyebut para sahabat dengan kebaikan dan senantiasa mendoakan mereka agar supaya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Tidakkah kita senantiasa setiap kita menyebut sahabat, berkata Umar radhiyallahu taala, disertakan ini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhainya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Dzar radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baik, at-taraddi ini sudah lengket dengan siapa? Para sahabat. Kenapa kita tidak mendoakan? Kenapa kita tidak menyebutkan ridha untuk mereka? Padahal Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Allah telah menyatakan ridhanya untuk para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajar." Dan ayat yang sangat banyak yang Allah telah nyatakan bahwa Allah meridhai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang belakangan justru melaknati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu poin ini saja orang sudah bisa dicap kafir, keluar dari agama ini. Kenapa? Karena menentang Al-Quran, menentang firman Allah Subhanahu wa taala. kufur wal iyad billah. Maka kita senantiasa setiap menyebut sahabat Rasulullah kita at-taraddi radhiyallahu anhum. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang karakter orang-orang munafik. Barakallahu. Dan ini sering diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang dan diulang supaya kita sendiri hati-hati jangan sampai memiliki sifat-sifat orang munafik. Sekaligus walillahilhamd, kalau kita sudah terhindar dari sifatun nifaq, kita juga bisa mawas diri hati-hati dari orang-orang munafik dengan ciri-ciri yang Allah beberkan untuk kita. Walau syi'na la'arainakahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl. Seandainya kami mau, kami akan tunjukkan kepada engkau Muhammad orang-orang munafik satu demi satu. Dan siapa engkau akan mengetahui mereka dari lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan mereka. La hawla wala quwata illa billah. Di antara sifat-sifat ini, barakallahu fikum, Allah mengatakan alam tara ilal ladina nafaqu, wahai Rasul, tidakkah kau perhatikan orang-orang munafik ini? Yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli kitab. Yaquluna, mereka berkata, orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang kafir. Karena memang saudara. Barakallahu alaikum. Sama-sama kafir. Orang Yahudi dengan orang munafik sama-sama kafir. Mereka bersaudara. Orang mukmin sesama mukmin yang lainnya bersaudara. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwa. Barakallahu alaikum. Kalau dia orang kafir, maka bukan saudara. Karena kata-kata saudara itu memiliki konsekuensi. Saudara seagama, saudara seiman maksudnya. Barakallahu fikum. Saudara sekeyakinan memiliki konsekuensi. Memiliki hak dan kewajiban. Mereka orang-orang munafik ini dicap oleh Allah saudara dengan orang-orang kafir Yahudi. Apa ucapan mereka? Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir keluar, kami akan ikut bersama dengan kalian keluar. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan pernah mentaati siapapun dalam rangka menyerang kalian, menyusahkan kalian selama-lamanya. Wa in qutiltum lanansurannakum, dan kalau kalian diperangi siapapun yang memerangi kalian, kami akan membela kalian. Allah, masya Allah. Ini pembahasan tentang Yahudi Bani Nadir. Barakallahu fikum. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir keluar, kami akan ikut keluar. Afwan. Wa in qutiltum lanansurannakum. Itu dulu, barakallahu fikum. Ini orang-orang Yahudi mengatakan, orang-orang munafikin mengatakan, sudah, kalian tidak usah keluar, tidak perlu, tetap kalian di benteng kalian. Barakallahu fikum. Lain ukhrijtum lana khrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada. Wa in kutiltum, kalau kalian diperangi, diserang oleh siapapun, lana nsurannakum. Kami akan membela kalian, kami akan berpihak kepada kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah mempersaksikan bahwa mereka sesungguhnya dusta. Subhanallah. Ada orang memang ketika dia berbicara, fasih dia berbicara dalam keadaan dia tahu bahwa dia dusta. Nasallallahu salamat wal afiyah. Bagus, teratur cara bicaranya, meyakinkan cara bicaranya. Dalam keadaan dia tahu kalau dia dusta. Ini aja termasuk yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, munafikun alimul lisan. Karena dia gampang dan cerdik dalam memutarbalikkan fakta. Kalau berdebat, tuh mengerikan. Dia sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza khasama fajar. Kalau dia berdebat, dia curang. Apa saja yang bisa dia lakukan, yang penting dia menang dalam perdebatan itu. Walau dusta, walau-walau. Maka di sini Allah mengatakan, Allahu ya'lamu innahum lakadibun. Allah Maha mengetahui. Wallahu yashhadu, Allah mempersaksikan bahwa ucapan mereka terhadap orang Yahudi itu dusta. Baik. Allah mengatakan, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ah. Baru nadir kalau diusir keluar nanti, perhatikan, dia tidak akan keluar. Orang-orang munafikin tidak akan keluar menyertai orang-orang Yahudi terusir ini. Makanya, orang-orang munafikin ini katakan hizbus syaitan. Di ayat di surah sebelumnya, hizbus syaitan, bala tentaranya syaitan. Dia termasuk pegawai-pegawainya syaitan, melakukan apa yang dilakukan oleh syaitan. Dia menjadi prajuritnya syaitan. Baik. Syaitan apa kerjanya? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Memerintahkan untuk berbuat mungkar dan melarang dari kebaikan. Itu kerjanya syaitan. Munafikin begini modelnya. Dusta. Maka Allah mengatakan, lain ukhriju, kalau orang-orang Yahudi itu nantinya dikeluarkan, diusir, orang-orang munafik ini tidak ada yang mau keluar. Tidak ada yang mau ikut dengan mereka. La yakhrujuna ma'ahum. Wa la in qutilu, seandainya orang Yahudi diperangi, mereka tidak ada seorang pun yang mau ikut berperang membela orang-orang Yahudi. Cuma janji yang dikatakan Rasulullah SAW, idza kadzdzaba idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajar. Kalau dia berkata dia dusta, wa idza wa'ada, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat, Kalau dia bertikai, dia curang. Ini sifatnya orang-orang munafik. Maka di sini ketika dia berjanji, berucap di hadapan orang-orang Yahudi, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Baik. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diusir, kami akan ikut. Kalau kalian diperangi, kami akan membela kalian. Ternyata itu hanya sekedar ucapan pemanis bibir. Lain ukhriju la yakhrujuna ma'akum. Kalau mereka dikeluarkan nantinya, orang-orang munafikin tidak ada yang mau keluar. Dan ketika mereka diperangi, tidak ada orang-orang munafikin yang mau ikut berperang membela mereka. Walain nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsar. Seandainya pun mereka membantu dalam peperangan, maka mereka itulah yang lari duluan. La yuwallunnal adbar. Mereka yang lari duluan. Summa la yunsarun, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Janji tinggal janji. Begitu Bani Nadir diusir keluar, tidak ada seorang pun yang la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. La antum ashaddu rahbah. Kalian wahai orang-orang mukmin, lebih ditakuti oleh orang-orang Yahudi, lebih ditakuti orang-orang munafikin daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dan orang munafik lebih takut kepada orang beriman ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya mereka sangat kuat. Kenapa rasa takutnya kepada makhluk lebih besar ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalika bi annahum qaumul la yafqahun. Karena mereka tidak paham, tidak mengerti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham, tidak mengerti tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk-makhluk ini lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiikum. Dalika bi annahum qaumun la yafqahun. Baik. Ya, demikian karena mereka orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti tentang agama ini. Tidak paham bahwa Allah sangat keras siksaannya, tidak percaya. Barakallahu fikum. Jadi lebih dia yakin dengan apa yang ada di depan matanya dia. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i jutur. La yuqatilunakum jami'a. Mereka tidak membunuh kalian semuanya atau tidak memerangi kalian semuanya. Tidak mau berhadap-hadapan dalam peperangan. Kecuali dari balik tembok. Coba perhatikan. Semua peperangan orang Yahudi lakukan seperti ini modelnya. Barakallahu fiik. Lebih mending orang-orang musyrikin. ketimbang orang-orang Yahudi dalam masalah peperangan. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak mau memerangi kalian kecuali melalui benteng-benteng atau di belakang tembok. Baik. Kenapa? Barakallahu fiik. Ya karena rasa takut yang ada pada mereka yang begitu besar, yang menguasai jiwa-jiwa mereka. Mereka memusuhi kaum mukminin, tapi sebenarnya di tengah-tengah mereka terjadi permusuhan sesama orang Yahudi. Barakallahu fikum. Terjadi perselisihan, terjadi permusuhan. Ba'suhum bainahum syadid. Sebenarnya pertikaian di antara mereka dalam tubuh mereka sendiri itu ada. Tahsabuhum jami'a, kalian menyangka bahwa persatuan mereka kuat, kompak, solid. Barakallahu fikum. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, padahal hati-hati mereka itu bercerai-berai. Barakallahu fikum. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang tidak berakal. Tidak berakal, tidak paham tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham dan tidak mengerti tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cerdas. Barakallahu fikum. Tapi tetap dikatakan oleh Allah bahwa mereka tidak berakal. La ya'qilun. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan dengan harapan pahala di sisi Allah dan segera meninggalkan perbuatan maksiat karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berakal. Secerdas apapun seseorang, ketika dia tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah, maka dia termasuk orang tidak berakal. Mungkin dalam urusan dunia, barakallahu fikum, maju, mapan. Tapi urusan akhirat, tidak. Barakallahu fikum. Kamatsali alladziina min qablihim qariiban dhaaqu wa bala amrihim wa lahum 'adzaabun aliim. Perumpamaan orang-orang Yahudi ini yang menimpa mereka, barakallahu fikum, Banu Nadhir yang diusir keluar, barakallahu fikum, dari kampung halaman mereka, rumah-rumah mereka, pokoknya diusir. Perumpamaan orang-orang Yahudi ini sama seperti perumpamaan sebelum mereka ini baru-baru saja terjadi. Qariba, yakni orang-orang Quraisy, musyrikin. Baik. Terjadi di Badar. Sebelumnya juga orang Yahudi Banu Qainuqa. Baik. Telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan bala terhadap mereka karena penentangannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, penentangannya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu bikum. Kamatsali alladziina min qablihim qariba dzaqu wa bala amri. Mereka sudah rasakan akibat dari perbuatan mereka ini. Menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang kebenaran. Walahum adabun alim, dan untuk mereka adab yang sangat pedih di dunia sebelum hari akhirat. Kama sali syaitani ilqala lil insani kufur. Persis seperti syaitan ketika dia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah kalian, ayo lakukan maksiat. Perumpamaan ini seperti perumpamaan orang-orang munafikin ketika menghasung orang-orang Yahudi melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengiming-imingkan kemenangan, kalian itu lebih kuat, kalian lebih mapan, kalian lebih pandai, kalian lebih cekatan, kalian lebih dan seterusnya. Tidak mungkin kalian kalah, kalian pasti menang melawan Muhammad alaihi salatu wasallam. Baik. Perumpamaan syaitan ini sama seperti perumpamaan orang-orang munafik ini. Seperti kita katakan tadi, memang kerjanya syaitan yang dia lakukan. Baik. Sama seperti syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia, "Oh, bagus itu backing tuh. Anu ku." Baik. Dihiasi perbuatan itu oleh syaitan sehingga indah oleh dia, sehingga mau melakukannya. Barakallahu fikum. Baik. Begitu dia melakukannya, barakallahu fikum. Begitu orang terjerumus dalam perbuatan maksiat itu, syaitan mengatakan, "Oh, kiranya iko-iko eh. Congane itu dia." Baik. Langsung angkat tangan, langsung cuci tangan. Barakallahu fikum. Sama seperti munafikin. Begitu lawan juga. Muslim ini cuma sadiki. Orang-orang lain miskin, tidak punya apa-apa. Masa enggak kalah? Kalian persenjataannya lebih banyak, lebih lengkap, personelnya lebih banyak. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Ketika orang-orang itu telah terjerumus pada kekufuran, kesyirikan, maksiat dan dosa, syaitan pun angkat tangan sambil mengatakan, "Inni bari'um minka, saya berlepas diri dari engkau. Inni akhafullah rabbal alamin, aku sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka akibatahuma, maka akibat untuk keduanya, syaitan dan orang-orang munafikin, barakallahu fikum. Karena munafikin adalah jundus syaitan, hizbu syaitan. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Karena kerjanya sama, perbuatannya sama. Taib. Ya, sama-sama dalam neraka, kekal dalamnya. Wadhalika jazaa'ul zalimin. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang aniaya. Barakallahu fiik. Baik. Orang-orang munafikin dengan orang-orang yang ditipu daya, syaitan dengan yang ditipu daya. Nah itulah, ketika mereka betul-betul mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan, maka semuanya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wadzalika jazaa'ul zalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Naktafi bihadzal qadar, kita sampaikan. Sampai sini subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.